ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya, sebagian ada yang memberikan rukhsah yang sudah berumur boleh untuk tidak menggunakan cadar sekalipun dilihat oleh wanita, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kembali kepada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu tetap berlaku kalau illahnya masih ada. Jadi kembali kepada fitnah. Kenapa ada syariat menutup wajah bagi kaum wanita supaya tidak dilihat oleh kaum lelaki untuk menghindari fitnah. Kalimat wanita lansia ya itu masih terlalu umum. Karena ada sebagian wanita yang sudah lansia tapi masih bisa menimbulkan fitnah. Ya enggak? Ya tak? Loh, yang guyu-guyu paham itu. Ya, lansia atau tidak, ketika dia masih berpotensi menimbulkan fitnah, maka kembali kepada hukum asalnya pakai cadar. Gitu ya. Ada orang yang sudah usianya 50 tahun. Lansia toh? 50 tahun. Mungkin antum kalau di atas kertas gitu ya. Ustaz, saya sudah pengin zuat Ustaz. Kira-kira antum bisa carikan Ustaz. Oh, ini ada ini kebetulan belum lama ini ada formulir masuk. Ya, coba antum cek mana yang cocok. Ya, dilihat kertas pertama usianya 22 tahun. Yang kedua 32 tahun. Kertas ketiga 50 tahun. Yang ini jangan Ustaz, ketuaan. Ya. Ibu saya aja masih 40 tahun, Ustaz. Misal, di atas kertas, ya, 50 tahun, wis tuwek. Kan itu ya, lansia. Tapi tidak semua yang usianya 50 tahun tidak bisa memberikan fitnah. Ada yang justru fitnahnya lebih dahsyat. Kan itu ya, azani Allahu wa iyyakum, jangan salah. Kan itu ya. Nah, dipahami? Jadi kembali kepada illahnya. Kalau masih berpotensi menimbulkan fitnah, tutup. Ya, supaya tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin.